طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Baik, Zat yang Maha Sempurna, nama-nama dan sifat-sifatnya yang terus-menerus memberikan kepada kita berbagai curahan nikmatnya. Sehingga alhamdulillah, dengan nikmat dan taufik darinya, di siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka at-tafaqquh fid-din, mempelajari, mengkaji, berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, di atas pemahaman para salafus saleh rahimahumullahu jami'an. Baik, ikhwal ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, sudah kita bahas beberapa adab-adab di saat berangkat menuju masjid dan ketika sedang berada di dalam masjid. Bahwa dalam syariat kita diajarkan adab-adab etika yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah ketika sedang berada di masjid, yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, yang merupakan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabi'ul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru, fadilatu idraki takbiratul ihram ma'al imam, keutamaan menjumpai atau mendapati imam takbiratul ihram. Artinya dia sudah berada di dalam shaf, ya, baru imam bertakbir untuk memulai sholatnya. An Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin maka akan ditulis baginya bara'atan, dua bara'ah. Dia berlepas dari dua hal. Dia lepas dari dua perkara. Bara'atu minan nar. Yang pertama, dia lepas dari api neraka. Ya, dijauhkan dari api neraka. Dan yang kedua, bara'atu minan nifaq. Orang ini lepas, bebas, jauh dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, jauh dari sifat-sifat kemunafikan. Ya. Ini keutamaan. Ya. Ini keutamaan orang yang salat berjamaah dan selalu menjumpai atau mendapati takbiratul ihramnya imam. Ya, selalu mendapati takbiratul ihramnya imam. Ini artinya, ini menunjukkan bahwasanya orang ini betul-betul punya perhatian yang serius terhadap salat berjamaah. Ya, sehingga dia selalu datang lebih awal di masjid. Ya, sehingga dia selalu mendapati takbiratul ihramnya imam. Ya. Jadi jarang dia terlambat. Ya, jarang dia masbuk. Siapa yang bisa menjaga hal yang seperti ini, maka baik, kemudian kita masuk pada pembahasan yang baru. Ya. Man ja'a wa qad faraqa al-imam ke masjid dan telah selesai. Yakni niatnya datangnya apa? Ya. Datang hadarah rajulan minal nabiyah sallallahu alaihi wasallam yahattallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah. Dari Sa'id ibn Musayyab, beliau berkata, ya, ada seorang lelaki dari Ansar yang meninggal. Maka beliau berkata, saya akan menyampaikan kepada kalian satu hadis. Hadis tersebut saya tidak sampaikan kepada kalian, melainkan semata-mata karena mengharap pahala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, lalu dia keluar dari masjid untuk sholat, maka tidaklah dia mengangkat kaki, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan tulis baginya satu kebaikan. Dan tidaklah dia meletakkan kaki kirinya, melainkan Allah akan menghapus darinya satu kesalahan. Faliqarrib ahadukum awliya ba'id. Ya, maka hendaknya seorang itu mendekatkan atau menjauhkan. Ghufir lahu. Jika dia datang ke masjid, lalu sholat berjamaah, tasallahu ba'dan wa baqiya ba'd, sallama ajrak wa atamma ma baqiya. Jika dia datang ke masjid, dan ternyata sebagian sholat sudah dilaksanakan, ini sudah terlambat, sudah berjalan 2 rakaat atau 3 rakaat, wabakiya ba'd, dan sebagiannya belum, ini sebagian sudah selesai, sebagian rakaatnya belum selesai, ya, sallama adrak, maka hendaknya dia ikut bersama imam apa yang dia masih dapati. Kalau dia dapat 2 rakaat, ya ikut 2 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat, ya ikut 1 rakaat. Ya. Wa atamma ma baqiya. Ya. Kalau dia jumpai sebagian rakaat dan tertinggal sebagian rakaat, dia ikut apa yang dia dapati dan dia sempurnakan apa yang sudah tertinggal. Ya. Karena kadzalik, ya. Demikian. Fa in atal masjid wa qad sallau fa atamma shalata kana kadzalik. Ya. Dan jika dia datang ke masjid dan ternyata ya, jamaah sudah bubar, maka tetap juga demikian. Artinya dia tetap juga apa? Salat. Ya, ya, tetap juga salat. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda fa ahsana wudhu'a, tsumma raha fa wajada an-nasa qad sallu, a'tahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Bahwa barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berangkat, ternyata sampai di masjid dia menjumpai orang-orang yang sudah selesai sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pahala kepadanya seperti pahalanya orang yang sholat berjamaah, ya, dan hadir berjamaah, ya, tidak dikurangi dari pahalanya, ya, sedikit pun, ya, tidak dikurangi pahalanya sedikit, ya, sedikit pun. Artinya jamaah sekalian, ya, kalau seseorang terlambat karena ada uzur, ya, ya, dia tetap ke masjid, ya. Lalu sampai di masjid dan ternyata orang-orang sudah selesai sholat, jamaah sudah bubar, ya, lalu dia sholat, maka tetap mendapatkan pahala, ya, jamaah, ya. Walaupun dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan tuntunan dalam hal ini, ya, kalau kita datang terlambat, ya, maka hendaknya meminta, ya, memanggil atau mengajak salah seorang dari jamaah, ya, untuk menemaninya sholat berjamaah supaya cukup dua orang supaya dihitung jamaah, ya, kecuali kalau misalkan yang terlambat, ya, dua orang atau tiga orang. Ya, maka yang kuat itu boleh, ya, bikin jamaah lagi. Ya, imam rawatib sudah selesai, ya, datang masuk di masjid beberapa orang, maka boleh buat jamaah yang kedua. Tapi kalau misalkan dia cuma sendirian, ya, dia sendirian terlambat, ya, lihat-lihat, perhatikan keadaan jamaah, tidak ada lagi yang datang, tidak ada yang terlambat kecuali dia, maka boleh, ya, dia panggil salah seorang dari, ya, jamaah, ya, yang menemani dia sholat supaya dia tetap sholat berjamaah. Karena ketika ada seorang sahabat yang terlambat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, man tasaddaq ala hadza, ya, atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang mau bersedekah terhadap saudaranya ini, ya, artinya ikut temani dia sholat, jadi anggap sebagai, ya, sedekah. Baik. Kemudian ad-dukhul ma'al imami 'ala ayyi halin kana. Ya, masuk bersama imam, ya, dalam keadaan imam itu bagaimanapun juga keadaannya. Artinya ketika seorang itu terlambat, ya, dia sudah masbuk. Ketika dia masuk ke masjid, maka dia langsung salat ikut bersama imam, ya. Apakah imamnya saat itu sedang ruku, ataukah imamnya saat itu sedang sujud, ataukah imamnya saat itu sedang duduk tasyahud pertama, ya. Kalau sudah masuk masjid langsung takbiratul ihram ikut bersama imam. Karena kadang jamaah sekalian, ya, sebagian orang saya perhatikan, kalau misalkan imamnya lagi duduk tasyahud pertama, ya, dia masuk, dia enggak langsung ikut sholat, dia tunggu imamnya apa berdiri, ya. Nanti kalau imam berdiri baru takbiratul ihram ikut bersama imam, ya. Padahal sunnahnya tidak demikian. Kalau dia masuk ke masjid dan imam sedang duduk tasyahud, maka seharusnya dia, ya, langsung takbiratul ihram dan duduk tasyahud bersama imam. Ya, jangan menunggu imamnya berdiri. Nanti imamnya berdiri, rakaat ketiga baru ikut salat. Ya, ini yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. An Ali ibn Abi Thalib wa Ma'ad ibn Jabal qala, dari Ali dan Mu'ad, ya, radhiyallahu anhuma, ya, mereka berdua berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum as-shala wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam." Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid dan dia menjumpai imam sedang berada pada satu keadaan, berada pada satu posisi, ya, falyasna kama yasnaul imam, hendaknya dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Masuk masjid, imamnya sedang ruku, maka langsung ikut ruku. Ya, ikut ruku, takbiratul ihram, kemudian ruku. Jangan ditunggu imamnya, ya, bangkit dari rukunya baru ikut. Atau menunggu lama, ya, biar dulu imamnya menyelesaikan satu rakaat. Ya, nanti kalau berdiri lagi, baru membaca Al-Fatihah, baru ikut. Ya, tidak. Tapi hendaknya langsung ikut. Ya, ini yang, ya, ini yang benar. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, mata yuqtad dumir rak'ah. Ya, kapan seseorang itu dianggap menjumpai satu rakaat? Ya. Kapan seseorang itu dianggap menjumpai dan mendapati satu rakaat? Ya. Ini pembahasan khusus orang yang terlambat. Ya, orang yang yang masuk. Ya, sudah terlambat. Ya. Dia masuk salat ikut bersama imam. Ya, kapan orang ini dianggap dia mendapati satu rakaat bersama imam? Ya. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'duha syai'an wa man adraka ar-rak'ah faqad adraka as-shalah." Jika kalian datang ke masjid untuk salat dan kami sedang sujud, maka hendaknya kalian sujud. Namun, ya, sujudnya kalian ini jangan dianggap sesuatu. Jangan dihitung sebagai satu rakaat. Barang siapa yang menjumpai satu rakaat, berarti dia telah menjumpai sholat. Ya, siapa yang menjumpai satu rakaat, berarti dia telah menjumpai, ya, menjumpai sholat. Ya, siapa yang menjumpai imam satu rakaat, artinya dia ikut bersama imam itu di rakaat terakhir, maka dia sudah dianggap apa? Ya, mendapati sholat berjamaah. Ya, maka dia sudah dianggap mendapati sholat, ya, berjamaah. Masalah ini, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, ini masalah yang khilaf di kalangan ulama. Ya, apa yang disebutkan di sini, ya, bahwa seseorang itu dianggap mendapati sholat berjamaah kalau dia mendapati imam satu rakaat minimal. Jelas ini? Ya. Jadi kalau terlambat misalkan sholat duhur misalkan. Ya, sholat duhur dia terlambat. Kalau dia masih mendapati imam satu rakaat, ya, dia masih mendapati imam di rakaat terakhir, berarti orang ini dianggap mendapati sholat berjamaah. Ya, berjamaah. Ya. Walaupun di sana ada pembahasan lain bahwa keutamaan sholat berjamaah itu, keutamaan sholat berjamaah itu bisa diraih kalau sempat, ya, kalau sempat sholat bersama imam walaupun tidak sampai satu rakaat, ya, walaupun tidak sampai satu rakaat, ya. Jadi misalkan imamnya, ya, sedang duduk tasyahud terakhir. Ya. Imamnya sedang duduk tasyahud terakhir. Ya. Dia datang, imam sudah, ya, sedang duduk tasyahud terakhir. Ya. Dia takbiratul ihram, kemudian langsung duduk. Ya. Duduk sejenak, imam sudah salam. Maka orang ini, ya, itu sudah dianggap dan sudah masuk dalam kategori mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, ya, yang sudah pernah lewat pembahasannya bahwa pahalanya akan berlipat, ya, 25 kali sampai 27 kali lipat ya. 25 sampai 27 kali ya lipat. Jelas ini? Ya. Jadi sini ada dua pembahasan di sini ya. Ya. Kapan seseorang dianggap mendapati sholat berjamaah? Kalau penulis ini menyebutkan seseorang itu dianggap mendapati sholat berjamaah kalau dia sempat bersama imam satu rakaat. Ya. Pembahasan yang kedua dari sisi keutamaan sholat berjamaah, bahwa sholat keutamaan sholat berjamaah itu sudah bisa diraih dengan sempat bersama imam walaupun sejenak saja. Ya. Tidak harus satu rakaat yang dijumpai minimal baru bisa dapat keutamaan sholat berjamaah. Ya, walaupun imamnya ya sudah tasyahud terakhir, kemudian kita masuk takbiratul ihram duduk sejenak, ya, ya baru pertengahan misalkan ya zikir yang dibaca dalam tasyahud, ya ternyata imamnya sudah salam, maka orang tersebut itu sudah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, ya sudah mendapatkan sholat berjamaah. Kemudian yang di judul ini mata yu'taddu bi raka'ah, ya. Kapan seseorang dianggap ya mendapati satu rakaat, ya. Kapan seseorang itu dianggap mendapati satu rakaat? Ya. Ini ada khilaf di kalangan ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya seseorang itu dianggap dan terhitung mendapati satu rakaat kalau ya dia sempat membaca Al-Fatihah, ya. Dia dapat baca Al-Fatihah, kemudian dia rukuk dan seterusnya, maka itu dapat satu rakaat, dihitung satu rakaat. Tapi kalau misalkan dia masuk bersama imam dan langsung rukuk, tidak membaca lagi Al-Fatihah tapi langsung rukuk saja, karena imamnya sudah rukuk, dia masuk maka dia juga langsung rukuk. Ya, ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya itu masih terhitung rakaat. Ya, itu terhitung satu rakaat, dan ada yang mengatakan itu tidak terhitung satu rakaat. Jadi pahami sampai sini? Nah, jadi terlambat. Ya, dia masuk masjid. Ya. Baru dia mau takbir. Ya, baru mau takbir Allahu Akbar. Ternyata imamnya sudah ruku. Iya. Kan tidak sempat lagi membaca apa? Al-Fatihah. Iya. Iya. Kalau dia baca Al-Fatihah, kan panjang. Imamnya bisa bangkit sudah. Iya. Akhirnya dia apa? Iya, karena imam sudah ruku, selesai takbiratul ihram, dia langsung ikut ruku. Apakah orang ini dianggap dapat satu rakaat? Ya, sholatnya yang sekarang ini yang dia tidak baca Al-Fatihah langsung ruku saja. Apa dianggap dia ya? Dianggap ini satu rakaat, dihitung satu rakaat atau tidak dihitung? Nah, ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dihitung satu rakaat, ada yang mengatakan itu tidak dihitung satu rakaat. Ya, ya tidak dihitung satu rakaat. Ya. Berarti sebentar harus diganti karena rakaat yang pertama ini, yang pertama yang dia masuk dan langsung rukuk tidak dianggap, ya belum dihitung satu rakaat, berarti sebentar harus diganti. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan itu sudah terhitung satu rakaat. Ya, kalau kita masuk dan langsung rukuk karena imamnya sudah rukuk, akhirnya kita takbiratul ihram dan langsung rukuk, maka pendapat yang pertama mengatakan itu sudah dihitung satu rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak dihitung satu rakaat karena tidak membaca Al-Fatihah. Sementara bacaan Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Bacaan Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat, harus dibaca di setiap rakaat. Harus dibaca di setiap rakaat. Nah, sekarang ini karena dia tidak membaca lagi Al-Fatihah karena langsung rukuk, berarti dia meninggalkan rukun. Kalau dia meninggalkan rukun, berarti ini tidak terhitung satu rakaat. Ya, ini tidak terhitung satu rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan tetap terhitung satu rakaat. Ya, ya. Walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah, tetap dia terhitung satu rakaat karena ya, dia tidak membaca Al-Fatihah disebabkan karena dia terlambat. Maka kewajiban membaca Al-Fatihah bagi dia itu sudah gugur. Ya, karena ketika dia takbir dan imam sedang ruku, maka kewajiban saat itu bagi dia adalah langsung ruku. Ya, karena perintah untuk mengikuti imam. Ya, perintah mengikuti imam. Jadi ketika dia takbir, maka dia langsung ruku. Mereka ini jemaah sekalian berdalilkan dengan hadis. Ya, Abu Bakrah yang ma'ruf ya, yang masyhur. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'. Faraka'a qabla an yasila ila al-saffi. Fa dzakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala zanaka Allahu hirsan wa la ta'ud. Ya, hadis Abu Bakrah. Ya. Bahwasanya Abu Bakrah radhiyallahu an masuk ke dalam masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Maka beliau ruku sebelum masuk shaf. Ya, dia belum masuk dalam shaf, beliau sudah ruku. Ya, sambil jalan masuk ambil shaf. Ya, mengambil shaf. Ya. Setelah itu dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah memberikan kepadamu tambahan semangat. Ya. Wa la ta'ud. Dan jangan lagi ulangi perbuatanmu ini. Apa tadi perbuatannya? Dia ruku masih di luar shaf. Belum masuk ke shaf sudah ruku. Hadis ini jamaah sekalian, ini yang dipakai oleh dua ulama tadi. Ya, yang mengatakan dihitung satu rakaat, ini juga dalilnya. Ya, mengatakan tidak dihitung satu rakaat, ini juga dalil. Ya, ini juga dalilnya. Ya, ini juga bisa dijadikan sebagai dalil. Yang mengatakan bahwasanya dihitung satu rakaat, ya. Sisi pendalilan mereka terhadap hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hanya mengatakan kepada beliau semoga Allah memberikan kamu tambahan semangat. Ya, dan jangan lagi ulangi perbuatanmu. Nabi tidak mengatakan ulangi tadi salatmu itu yang kamu rukuk di luar shaf. Ya. Ulangi tadi salatmu itu yang kamu rukuk masih di luar shaf. Nabi tidak memerintahkan untuk mengulanginya. Kalau begitu berarti ya, dia dihitung dan dianggap mendapati satu rakaat. Ya, dia dihitung ya mendapati satu rakaat. Ya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak tegas. Ya, sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakrah ini ya dihitung dan dianggap menjumpai satu rakaat ketika beliau rukuk di luar shaf. Karena boleh jadi, ucapan Nabi kepada Abu Bakrah ini, ya, zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah berikan kepadamu tambahan semangat dan jangan kamu ulangi lagi. Boleh jadi Nabi ucapkan ini kepada Abu Bakrah setelah Abu Bakrah mengganti sholatnya. Ya, menambah tadi ini yang dia ruku di luar shaf. Jadi Abu Bakrah ruku di luar shaf. Abu Bakrah tidak menghitungnya satu rakaat. Ya. Ya, setelah Nabi salam, ya, Abu Bakrah berdiri menambah lagi satu rakaat. Setelah menambah satu rakaat salam, baru dia sampaikan kepada Nabi. Ya, kepada Nabi. Jadi tidak begitu tegas sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya sholatnya Abu Bakrah ini, ya, yang beliau ruku di luar shaf itu dihitung satu rakaat. Walaupun ulama yang lain mengatakan, ya, ketika Abu Bakrah itu ruku di luar shaf, itu kan artinya beliau ingin mendapati satu rakaat, ya. Itu karena seriusnya beliau ingin mendapati rakaat tersebut sehingga dia buru-buru apa ruk, ya buru-buru dia ya ruku, belum masuk shaf sudah ya sudah ruku. Allahu a'lam bishawab ayyuhal ikhwal kiram. Ya, ini masalah yang khilaf di kalangan ya ulama, ya jumhur ulama itu menguatkan bahwasanya dihitung, ya dihitung dapat satu, ya satu rakaat, ya dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, dan bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ya masalah ini ya sepertinya ya seakan-akan itu sudah ijma, ya hampir seluruh ulama ya berpendapat bahwasanya ya itu dihitung dan dianggap menjumpai atau mendapati satu rakaat bagi orang yang masuk di dalam shaf dan langsung ya takbiratul ihram rukuk bersama ya bersama imam ya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ya beliau memberikan penjelasan yang cukup panjang dalam masalah ini ya yang intinya bahwasanya membaca Al-Fatihah itu hukumnya memang rukun. Ya, memang rukun. Tapi di sini kewajiban membaca Al-Fatihah itu sudah dianggap gugur sebab imamnya sudah ruku. Ya, imamnya sudah ruku. Ya. Jadi tempat untuk membaca Al-Fatihah, ya, tempat membaca Al-Fatihah itu kan ketika masih berdiri. Ya. Tempat untuk membaca Al-Fatihah di saat berdiri. Ya, sekarang tempat untuk membaca Al-Fatihah itu sudah lewat karena imam sekarang sudah posisi ruku, maka kita langsung ruku dan tetap dianggap satu rakaat. Ya, adapun Al-Fatihah yang merupakan rukun yang ditinggalkan karena sudah lewat apanya? Ya, karena sudah lewat apanya? Ya, tempatnya untuk membaca Al-Fatihah. Ya, sudah lewat tempatnya untuk membaca Al-Fatihah. Jelas sampai sini? Lain halnya ikhwah, kalau orang lupa membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi dia takbir dari awal. Bahkan dia mendapati apa imam takbiratul ihram. Salat duhur dia. Ya. Imamnya takbir, dia ikut takbir Allah. Kemudian dia lupa membaca Al-Fatihah. Ya. Pikirannya ya kacau. Dia hanya membaca doa istiftah. Setelah itu pikirannya melayang-layang. Ya. Tidak membaca Al-Fatihah. Nanti imamnya ruku, baru dia sadar bahwa ternyata dia tidak membaca apa Al-Fatihah. Apakah orang ini dianggap mendapati satu rakaat atau tidak? Ya, tidak dianggap mendapati satu rakaat karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Dia meninggalkan rukun, yaitu apa bacaan Al-Fatihah, dan dia mendapati apa tempat untuk membaca surah Al-Fatihah. Berbeda tadi yang terlambat. Kalau yang pertama tadi disebutkan ada khilaf. Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan tidak dapat. Kalau yang kedua ini, itu ittifaq. Ulama sepakat bahwasanya orang yang ikut dari awal bersama imam namun dia lupa membaca Al-Fatihah, itu sepakat ulama bahwasanya tidak dianggap dia mendapati satu rakaat. Ya, satu rakaat. Jelasin ikhwah. Kalau antum masuk, dalam keadaan imam sudah ruku. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Antum langsung ruku. Ya, insyaAllah pendapat yang kuat, itu dihitung satu rakaat. Tapi kalau antum masuk, ya, bahkan antum dari awal bersama imam, namun antum lupa membaca Al-Fatihah, nanti sadar ketika ruku, baru sadar, saya tidak baca Al-Fatihah tadi. Maka rakaat ini tidak dihitung. Ya, ini tidak dihitung mendapati satu rakaat. Kenapa? Karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Lalu apa bedanya? Yang pertama dan yang kedua ini. Kalau yang pertama, dia tidak baca Al-Fatihah karena memang sudah lewat tempatnya untuk membaca Al-Fatihah. Kalau yang kedua ini tidak dapat, karena dia tidak baca Al-Fatihah dalam keadaan dia menjumpai tempat untuk membaca Al-Fatihah. Ya, dalam keadaan menjumpai ya tempat untuk membaca surah Al-Fatihah. Ada lagi yang mirip dengan ini juga ikhwah. Ya. Terus bagaimana kalau misalkan kalau poin yang pertama tadi masuk dalam keadaan imam sudah ruku. Ya, masuk dalam keadaan imam sudah ruku. Bagaimana kalau ya dia masuk baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru baca ta'awudz, imamnya sudah ruku. Iya, baru baca ta'awudz, imamnya sudah ruku. Kalau dia sempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, Ya, dia sempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Ya, imamnya sudah bangkit lagi dari rukuk. Dari rukuknya belum selesai Pak Al-Fatihah. Al-Fatihahnya. Apalagi kalau sholatnya di masjid-masjid umum. Iya. Ya, rukuknya singkat. Ya. Nah, kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah ikut langsung rukuk dan dianggap mendapati satu rakaat? Ataukah ya, membaca dulu Al-Fatihah? Atau bagaimana? Ya, atau bagaimana? Kalau dia langsung ikut bersama imam rukuk, apakah dianggap mendapati satu rakaat atau tidak? Ini juga masalah khilaf di kalangan ya ulama. Ada yang mengatakan ya, dianggap mendapati satu rakaat. Ya, walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Karena waktu dan tempat untuk membaca Al-Fatihah itu dianggap tidak didapati. Karena tidak cukup waktunya untuk membaca Al-Fatihah. Pendapat yang sudah mengatakan ya, tidak dianggap mendapati satu rakaat. Karena dia masih menjumpai imam dalam keadaan berdiri. Dalam arti belum ruku. Allahu a'lam. Ya, bisawab. Ya, ya lebih berhati-hati tentunya dalam pendapat ini, ikhwan. Ya. Ya lebih berhati-hati tentunya dalam pendapat ini, ya, tidak dihitung satu rakaat. Ya, ya, tidak dihitung, tidak dianggap menjumpai satu rakaat, itu yang lebih berhati-hati. Ya, yang lebih berhati-hati. Allahu a'lam bisawab. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Mayuk marbihil imam dan takhfif. Ya. Bahwasanya seorang imam ya itu diperintahkan ya dituntut agar meringankan salatnya ya ini mempersingkat salatnya ya jangan terlalu ya panjang bacaan ya bacaannya ya diringankan di sini ya dalam arti tetap menjaga ya ya apanya khusyuknya ya tumakninanya ya bukan berarti dipercepat ya dan tidak ada lagi tumaknina ya dipercepat namun tetap ya dalam batasan-batasan yang dibolehkan ya rukun-rukunnya tetap harus terpenuhi semuanya ya tumaknina tetap harus tumaknina ya ya mungkin dipercepat diringankan di sini ya bacaannya misalkan ketika membaca Al-Fatihah ya selesai membaca Al-Fatihah baca surah ya jangan terlalu panjang surah-surah yang dibaca ayat-ayat jangan terlalu banyak ini maksudnya ini ya kalau rukuk jangan terlalu lama ya tapi tetap ada tumakninah di dalamnya ya ini hadis-hadis yang seperti ini barangkali yang disalahpahami oleh sebagian imam ya sehingga ya mereka mempercepat sholat mereka sampai hilang apanya tumakninanya. Nah, ini yang tidak benar. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabir. Ya, fa inna shalla li nafsi falyutawwil ma syaa. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda apabila berkata bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ya mengimami manusia, paling khafif, hendaknya dia ringankan. Ya, ya, jangan terlalu panjang sholatnya. Karena sungguhnya dalam sholat berjamaah itu ada ad-dha'if, ada orang-orang lemah. Tidak kuat lagi apa? Berdiri lama. Wastaqim, ada orang yang sakit. Ya, tidak bisa berdiri lama. Wal kabir, ada kakek-kakek. Ya, ada orang yang sudah lanjut usia yang tidak bisa lagi ya lama-lama berdirinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wadal hajah, ada orang-orang yang punya kebutuhan. Ya. Orang mau ke pasar ya singgah salat. Ya. Kalau imamnya panjang-panjang bacaannya, ya, maka yang mau ke pasar ini sudah mengamuk dalam hatinya. Wah, apa imam ini panjang sekali bacaannya. Kita nanti enggak dapat tempat ini di pasar dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Dan bahkan ini terjadi hal yang seperti ini, ikhwah. Ya, ada di Bulukumba itu ya, kompleks Jawi-Jawi yang penduduknya Rata-rata orang, ya, orang Jawa. Ya. Kalau subuh, ya, kalau subuh jarang, ya, sedikit jamaahnya di masjid tersebut. Karena imamnya panjang bacaannya kalau sholat subuh. Sementara mereka ini orang-orang jualan semua di pasar. Ya, mereka sengaja menghindar tidak mau sholat subuh di masjid tersebut. Ya, alasannya kalau kita sholat subuh di sini, ya, pagi baru selesai. Ini sudah, ya, sudah terang baru selesai. Jadi cari masjid yang lain. Ya. Cari masjid yang lain yang bacaan imamnya tidak panjang. Apalagi kalau apa hari Jumat, ya, ya, hari Jumat, ya, subuh Jumat itu sudah lebih menghindar lagi. Wah, ini panjang bacanya. Yang rakaat pertama as-sajdah, ya, rakaat yang kedua juga, ya, panjang lagi. Ya, nah, ini memang tuntunannya dalam hadis. Ya, artinya sebagai imam itu dia harus, ya, memperhatikan, ya, situasi dan kondisi jamaah, ya, jamaah, ya, kondisi makmumnya, ya, kalau yang menjadi makmum di situ ada kalangan ikhwah-ikhwah semua, ya, masih sehat-sehat, ya, kalau di pondok ya santri-santri yang masih muda-muda, ya, enggak apa-apa panjang-panjang bacaan, ya, bacaannya, ya, tapi kalau sholat di masjid pasar, ya, sholat di masjid pasar, ya, jangan panjang-panjang bacaannya, ya, mungkin ada, ya, orang warung dia tinggalkan warungnya dalam keadaan tidak ditutup. Ya, tinggalkan jualannya tidak ditutup. Kalau imamnya selalu panjang-panjang bacaannya, ya, pasti akan muncul protes. Ya, dari jamaah, ya, dari jamaah. Ya, dari jamaah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tawil masya'ah. Kalau dia salat sendiri yang silakan. Ya, panjangkan semaunya, enggak ada masalah. Biar lagi satu juz satu rakaat. 5 juz 1 rakaat kalau sholat sendiri yang terserah. Ya, enggak ada yang protes. Tapi kalau sholat berjamaah, ya harus diperhatikan situasi dan kondisi makmum. Makanya, ya, juga ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ya, sering-sering panjang bacaannya, ya, maka dikeluhkan, ada yang mengeluh. Ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Mu'ad kalau jadi imam itu bacaannya panjang. Maka Mu'ad dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afatan anta ya Mu'ad? Ya Mu'ad, kenapa kamu bikin fitnah? Ya, kenapa selalu, ya, panjang-panjang? Ya, jangan terlalu panjang kalau, ya, jangan terlalu panjang kalau, ya, mengimami. Ya, mengimami. Hanya jamaah sekalian, ya, ukuran panjang dan pendeknya ini, ya, ini tentunya berbeda-beda. Ya, dari satu masjid ke masjid yang lain, ya, dari satu zaman ke zaman yang lain, ini berbeda-beda. Ya. Kalau di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, itu kalau dikatakan panjang itu panjang betul. Ya, mungkin satu juz, dua juz bacaannya baru dikatakan panjang. Kalau hanya dua lembar, tiga lembar itu tidak dikategorikan apa? Panjang. Dianggap apa? Pendek. Ya. Kalau kita sekarang ini satu halaman saja itu sudah dianggap apa? Ya, panjang. Ya. Ya. Kalau di zamannya Nabi, kalau ada yang mengeluhkan Mu'ad bin Jabal, karena Mu'ad bin Jabal berjus-jus dia baca kalau dia sholat, dia mengimami. Ya. Kalau hanya dua lembar, tiga lembar, sampai setengah halak, setengah juz, itu masih dianggap apa? Ya, masih dianggap pendek. Tapi kalau di zaman kita ini, ya setengah halaman saja, wah, kalau Ustaz Anu itu imam, panjang-panjang bacaan, pada setengah halaman saja. Ya, kalau sudah sampai satu halaman, apalagi kalau Imam Tarwi, ya, Imam Tarwi mungkin malam pertama masih, ya, banyak jamaah. Malam kedua mulai berkurang, malam ketiga berkurang, malam-malam berikutnya tidak lagi jamaah. Keluhannya satu, imamnya terlalu panjang bacaannya, ya, ya, terlalu panjang bacaannya. Demikianlah jamaah sekalian, ya, karena masyarakat kita sekarang ini, ya, kalau urusan ibadah, ya, mengeluh. Malas kalau masalah urusan ibadah, ya, ikut salat tarwih di bulan Ramadan, ya, setengah jam baru selesai dianggap panjang sekali, terlalu lama tarwihnya, setengah jam baru selesai. Tapi kalau berdiri, ya, main domino berdiri biar berjam-jam tidak merasa apa panjang dan lama berdirinya, padahal berjam-jam dia ini berdiri tidak merasa lama, tidak capek, ya, itu kan nanti bukan ibadah. Tapi kalau mau berdiri setengah jam, ya, 8 rakaat, 19 rakaat bersama ya witirnya itu sudah mengeluh panjang sekali, setengah jam baru selesai. Ya, yang ringkas-ringkas mau yang pendek-pendek mau Pak Ustaz kita baca. Hah? Terlalu banyak keluhan. Ya, terlalu banyak keluhannya. Ya. Baik. Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini ikhwah bahwasanya diperpendek ya. Ya, diperpendek tapi tentunya ya tetap memperhatikan ya tumakninanya. Ya, bacaannya tetap tartil ya sesuai dengan kaidah-kaidah ta. Ya, kaidah-kaidah tajwid. Ya, ya. Zikir-zikirnya tetap dibaca, ya tetap dibaca, ya, ya. Baik. Kemudian, itolatul imami ar-rak'at al-ula. Ya, imam memperpanjang bacaan pada rakaat pertama. Ya, bahwasanya ya, ketika seorang itu sholat, maka sunnahnya, ya. Rakaat pertama agak panjang bacaannya. Rakaat kedua lebih pendek dibandingkan apa yang dibaca di rakaat pertama. Ya. Jadi misalkan di rakaat pertama membaca ya satu lembar ya, maka di rakaat kedua nah, itu hanya membaca ya satu halaman. Seperti apa? Yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan rakaat pertama satu halaman. Ya, rakaat kedua satu lembar malah naik. Ya. Ah, tidak seperti itu. Coba kita lihat hadisnya. An Abi Sa'id qol. Laqad kanat salatun zuhri tuqam. Fa yanhabu dhahibu ila al-baqi fa yaqdi hajata thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula mimma yatawwiluha. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pernah ya sholat duhur ditegakkan, kemudian ada orang yang pergi ke baki ya, pergi di kuburan baki yang ada di samping Masjid Nabawi ya, dekat dari Masjid Nabawi. Maka orang yang ke baki ini ya ke sana ziarah kubur, menyelesaikan hajanya di sana, baru dia kembali berwudu. Kemudian dia masuk ke masjid. Ternyata Nabi SAW masih tetap pada rakaat pertama. Bacaan? Ya, bacaannya. Ya, jadi, iqamat. Ya, ada yang pergi ke bak. Berwudu. Ya, setelah berwudu masuk masjid. Ternyata dia masih menjumpai ya Nabi SAW di rakaat pertama. Ya, ini panjangnya panjang dibandingkan rakaat kedua. Ya, rakaat kedua lebih panjang dibandingkan rakaat ketiga. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sama kami wa hurmatu musab wajibnya mengikuti, haramnya mendahului imam dalam sholat. Ya, wajib mengikuti imam dan haram dalam sholat. Apa jemaah sekalian? Ini khusus yang sifatnya sebagai sifatnya atau yang bentuknya gerakan. Ya, gerakan-gerakan sholat. Ya, makmum itu tidak boleh makmum harus mengikuti. Sebelum rukuk dia sudah rukuk. Ya, imamnya belum sujud. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh karena ini gerakan. Ya ini gerakan. An Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liutamma bih. Sesungguhnya imam itu diangkat ya liutamma bih, agar diikuti. Fa inda kabbara fakabbiru, jika imamnya takbir maka silakan takbir. Wa inda sajada fasjudu, kalau imamnya sujud maka silakan sujud. Ya, wa inna rafa'a farfa'u, dan jika imamnya sudah bangkit maka silakan bangkit. Ya, artinya makmum itu selalu mengikuti apa? Imam. Ya. Jadi kalau imamnya sujud ya silakan langsung susul, langsung ikut. Kalau imamnya bangkit ya silakan langsung ikut bangkit. Ya, silakan ikut ya, ikut bangkit. Ya. Ada tiga surah, ada tiga bentuk yang disebutkan oleh ulama dalam hal ini. Yang pertama, mendahului imam. Ini hukumnya paha haram. Dalam hal gerakan, haram mendahului imam. Imamnya belum sujud, dia sudah sujud. Imamnya belum bangkit, dia sudah bangkit. Ini haram. Yang kedua, al-muqaranah, bersamaan. Ya, bagaimana kalau bersamaan? Ya, bersamaan antara imam dengan makmum. Ini juga dilarang. Ya, ini juga dilarang. Yang ketiga, ya, mengikuti imam. Imam yang lebih dahulu baru ikut makmum. Nah, ini yang benar. Yang tidak benar mendahului imam atau bersamaan dengan imam. Bersamaan dengan imam itu juga dilarang. Ya, karena perintahnya fa inda kabbara, apabila kabbara. Kata kabbara ini dalam bahasa Arab namanya fi'il madhi, kata kerja lampau. Fa inda kabbara, jika imamnya sudah takbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Baru susul takbirnya. Ya. Fa inda wa inda sajada fasjud. Dan jika imamnya sudah sujud, ya, sudah sujud, sementara sujud, ya, ini sudah rapat, ya, kepalanya di tempat sujud, ya, baru sujud, ikuti, ya. Wa an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allahu suratahu surata himarin. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidakkah seseorang itu takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya? Ya, imamnya belum bangkit, dia sudah bangkit. Ya, tidakkah takut orang yang seperti ini kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepalanya seperti kepala himar, ya, dirubah kepalanya seperti kepala himar, keledai. Aw yaj'al Allah suratahu surat himar, atau Allah Subhanahu wa taala merubah bentuknya dia seperti bentuk himar. Ini ancaman keras. Ya, ini ancaman keras bagi orang yang terlalu sengaja mendahului imam. Ya, imamnya belum bangkit, dia sudah bangkit. Imamnya belum sujud, dia sudah sujud. Ya. Nah, maka orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan kalau Allah Subhanahu wa taala akan merubah, ya, kepalanya atau postur tubuhnya seperti himar, ya. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ancaman yang seperti ini ancaman keras. Ya, ancaman keras itu menunjukkan bahwasanya pelanggarannya juga adalah pelanggaran keras, yakni pelanggaran yang bersifat haram, bukan sekedar makruh, tapi haram. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Man ahaqqu bil imamah? Ya, siapakah yang lebih berhak menjadi imam? Ya, dalam sholat berjamaah, ya, siapakah yang lebih berhak menjadi imam, ya, yang memimpin sholat, hadir di masjid tersebut, tentunya banyak orang. Ya, siapakah di antara mereka ini yang pantas, ya, yang paling layak, ya, diangkat sebagai imam, ya, yang memimpin sholat berjamaah. An Abi Mas'udin Al-Ansari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam, ya, yang mengimami satu kaum, yang menjadi imam itu adalah yang paling bagus bacaannya. Ya, yang paling bagus bacaannya. Ya. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa'lamuhum bis sunnah. Ya. Jika dalam jamaah ini banyak orang-orang yang bagus bacaannya. Ya. Sama-sama bagus semua bacaannya. Di dalam masih ada 5 orang. Ya. Semuanya bacaannya sama-sama bagus. Ya. Ya. Sama-sama bagus. Bingung memilih siapa ini. Karena semuanya paling bagus apanya bacaan. Bacaannya. Ya. Maka apalagi dilihat lagi dari sisi lain. Fa in kana fil qira'ah sawa, jika dalam hal bacaan sama, fa'lamhum bisunnah. Maka dipilih ya lebih dalam ilmunya. Ya, ya lebih banyak ilmunya tentang sunnah, yang paling berilmu. Ya. Kalau ada di antara mereka dari sisi bacaan semuanya sama, hafalan sama, namun ada yang lebih berilmu, ya, maka itu yang di itu yang diangkat. Ya, jadi imam. Fa in kana fis sunnah sawa fa aqdamuhum hijrah. Jika mereka dalam hal ilmu tentang sunnah sama, ya, sama-sama, sama-sama bacaannya, sama-sama ilmunya tentang sunnah, maka dilihat lagi dari sisi lain. Fa aqdamuhum hijrah, yang lebih duluan hijrah. Ya, yang lebih duluan hijrah. Kalau memang ya ini asalnya mereka dari negara kufar, ya. Kalau memang asalnya mereka dari negara kufar, ya, ada yang hijrah, ya, mereka adalah kaum yang melakukan hijrah, maka dilihat siapa yang lebih duluan hijrah. Fa in kana fil hijrah sawa fa aqdamhum silma. Jika mereka dalam hal hijrah ini sama. Ya, dalam hal hijrah ini sama, maka ia lebih tua. Dipilih lagi yang lebih, ya, ia lebih tua. Jelas ini? Jadi ini kriteria ya imam. Dipilih yang apa? Yang paling bagus bacaannya. Kalau ternyata di situ banyak orang yang bagus bacaannya. Ya. Bacaannya yang si pulang sampai 5 orang sama-sama semua bagusnya. Ya. Ya, sama-sama bagusnya. Maka dilihat yang lain. Dilihat dari sisi ilmunya. Ya. Ilmunya tentang sunnah. Ya, siapa yang lebih menonjol ilmunya tentang sunnah, khususnya sunnah yang berkaitan masalah hukum-hukum dalam sholat ini, maka itu yang diangkat menjadi imam. Kalau ternyata mereka semuanya sama, ya, maka dilihat lagi dari sisi lain. Yang paling apa? Duluan hijrah. Jika ternyata mereka bukan orang-orang hijrah, ya, atau orang hijrah tapi hijrahnya yang 3 orang atau 5 orang bersamaan satu kali berangkat rombongan hijrah, ya, hijrahnya, maka dilihat lagi apa yang paling tua umurnya. Terasa enggak mungkin kalau 5 orang sama-sama umurnya, ya, lahir di hari yang sama, ya, di tanggal yang sama, di bulan yang sama, ya, di bulan yang sama, walaupun beda selisih 1 hari saja, ya, ada yang lahir tanggal 1, lahir tanggal 2. Jelas yang lahir tanggal 1 yang lebih tua dibandingkan lahir tanggal 2. Ya. Sama-sama lahir di tanggal 1 tapi ada yang pagi, ada yang siang, kan sudah beda. Ya. Ada yang siang, ada yang sore, itu kan sudah beda. Ya, yang sudah beda. Fa aqdamuhum silma. Ya, yang paling tua umurnya. Ya, yang paling tua umurnya. Ya. Jadi walaupun tua umurnya tapi bacaannya kurang bagus, ada yang mudah dan bagus bacaannya, maka itu yang dahulu. Ya, itu yang dahulukan. Ya. Wala ya'ummanna ar-rajul ar-rajula fi sultani. Ya. Dan tidak boleh. Ya. Seseorang itu ya mengimami orang lain ya dalam wilayah kekuasaannya. Ya. Tamu ya. Ada yang bertamu, dia statusnya di kampung tersebut sebagai tamu. Maka tidak boleh, ya, dia maju langsung saja maju sebagai imam, ya, kecuali kalau dia dipersilahkan oleh imam rawatibnya, ya, dipersilahkan oleh imam rawatibnya, ya, antum singgah di satu masjid, ya, antum safar singgah di satu masjid, ya, di masjid tersebut ada imam rawatibnya, ya, maka tidak boleh langsung maju. Ya, jadi imam sementara tidak dipersilakan, tidak diizinkan oleh ya imam rawatib. Jelas sampai sini? Ya. Misalkan di masjid ini, ya, di masjid kita ini kalau sudah ada imam tetapnya, ada imam rawatib di masjid ini, ya, maka siapa pengen datang di masjid ini enggak boleh dia langsung maju jadi imam, ya, kecuali dipersilakan oleh ya imam rawatib, imam tetap yang ada. Jelas sampai sini? Ya. Ya. Wala yaq'ud fi baiti ala takrimatihi illa bi'iznih. Ya. dan tidak boleh ya duduk ya di rumah ya di tempat yang sudah disiapkan oleh tuan rumah secara khusus ya kecuali dengan izinnya. Ya, maksudnya begini ikhwah. Ya. Ketika kita bertamu ya di rumah orang, maka kita sebagai tamu ya itu harus siap ya diatur oleh ya tuan rumah. Ya, kalau tuan rumahnya mengatakan duduknya di sini ya kita duduknya di sini. Ya duduknya di situ. Nah, kemudian yang ada dalam hadis ini, kalau misalkan ya tuan rumah itu ada tempat khususnya dia. Ya, tuan rumah misalkan ada tempat khususnya, ada kursi khususnya. Ya, dia selalu duduk di situ. Maka kalau ada tamu, tidak boleh dia duduk di kursi tersebut. Ya, kecuali diizinkan oleh tuan rumahnya. Jelas ini? Ya, antum di rumah ada kursi khusus. Ya, yang selalu duduk di situ adalah antum. Memang antum beli khusus untuk antum. Ya, kalau ada tamu duduknya di kursi yang lain. Ya, maka tidak boleh duduk tamu di kursi tersebut, di kursinya antum itu yang antum khususkan untuk antum sendiri. Ya, tanpa izin dengan antum yang punya ya kursi tersebut sebagai tuan ya tuan rumahnya. Jelas di sini ya, ya. Apakah kursinya itu kursi yang bagus ataukah kursinya ya justru ya lebih sederhana dibandingkan kursi-kursi yang lainnya ya, ya lebih sederhana dibandingkan kursi yang lainnya. Yang jelas kalau itu kursi ya tuan rumah dia siapkan untuk dirinya, maka tamu tidak boleh duduk di situ kecuali diizinkan oleh ya tuan rumahnya. Ya, kecuali diizinkan oleh tuan rumahnya. Jelas sampai sini ikhwah? Ya. Jadi, ini salah satu adab ya. Jika kita masuk di satu masjid, jangan kan mentang-mentang penghafal Quran hafal 30 juz, ya, bagus bacaannya, bagus suaranya, ya, ya pede, dipersilakan tidak dipersilakan dia maju di depan. Ya, mau jadi imam. Nah, itu enggak boleh. Ya. Ya, kecuali kalau jamaah mempersilahkannya, ya, atau secara khusus di sini adalah imam rawatibnya. Ya, imam rawatibnya ya mempersilakan, maka itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Itu adalah hal yang dibolehkan. Kemudian pembahasan berikutnya ya imamatus sabi. Ya, bolehkah anak kecil menjadi imam ya yang belum balig umur 7 tahun, 8 tahun, yang 10 tahun, apakah boleh ya menjadi imam sementara hadir di masjid tersebut ya orang-orang dewasa, orang-orang tua ya yang sudah putih jenggotnya dan seterusnya. Ya. Ya. Dalam hal ini ya, boleh-boleh saja. Ya, walaupun di masyarakat kita ya banyak yang merasa salatnya kurang sempurna kalau yang imam itu adalah anak-anak ya, belum balig ya. Ya. Kalau misalnya kayak di Bulukumba, nah itu banyak yang tidak senang, banyak yang tidak mau. Ya. Makanya ketika misalkan sebelum Ramadan masjid-masjid meminta agar ya dikirimkan imam tetap selama bulan Ramadan ya, misalnya kita tanya dulu di sana jamaahnya bagaimana ya, terima kalau anak kecil atau tidak ya, sebagai masjid menerima, yang penting bagus bacaannya ya, lancar hafalannya, enggak ada masalah ya. Sebagian masjid ya tidak menerima, kadang juga ya sudah umur SMA enggak diterima juga karena kelihatan masih muda ya, kelihatan kecil ya, ya ditolak. Hanya beberapa hari imam, apa Ustaz saya kasih kembali ini ya santri tak. Kenapa? Jamaah mengeluh, kelihatan terlalu muda. Kelihatan terlalu ya, terlalu muda. Bacaannya bagus, suaranya bagus, tajwidnya ya bagus semuanya. Ya, tapi satu kekurangannya, masih muda. Ya. Ya. Baik, An Amr bin Salamah ya, beliau menceritakan ya, Amr bin Salamah radhiyallahu anhu beliau menceritakan ya, bahwasanya ya, beliau pernah diangkat menjadi ya imam dalam keadaan beliau masih berumur sekitar 6 atau 7 tahun. Ya, 6 atau 7 tahun. Juga disebutkan dalam biografinya Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani rahimahullah, bahwa beliau diangkat menjadi imam di Masjidil Haram, ya, itu umur-umur sekitar 7 tahun. Ya, di usia 7 tahun itu Ibnu Hajar ya sudah diangkat menjadi imam Masjidil Haram. Ya, imamnya Masjidil Haram ini. Ya. Menunjukkan tidak ada masalah. Ya. Tidak ada ulama yang mempersyaratkan bahwasanya ya, yang menjadi imam itu harus yang sudah balig. Yang sudah dewasa. Ya, tidak ada. Walaupun dia anak kecil, ya, hafalannya bagus. Ya, bacaannya bagus. Ya. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak. Ya, tidak mengapa. Diangkat menjadi ya, menjadi imam. Ya, tapi sekali lagi ini di masjid-masjid orang awam memang kadang sulit diterima ya. Ya, merasa seperti yang saya sebutkan tadi, merasa kurang sempurna. Nah, itu salatnya kalau yang menjadi imam adalah anak-anak ya. Masa kita diimami sama anak-anak, kita ikut sama anak-anak, kita ini sudah besar ya, begitu pemikiran ya, begitu pemikirannya. Padahal tidak seperti itu jamaah sekalian. Ya, begitulah. Ya. Keutamaan ilmu. Ya, walaupun kamu besar, panjang jenggotmu, ya, tapi kamu tidak punya ilmu, ini masih kecil tapi dia punya ilmu. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya kedudukan dan derajatnya orang-orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Ya, ya, orang yang tidak berilmu. Makanya juga tadi disebutkan apa jemaah sekalian? Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu adalah yang paling bagus bacaannya, karena itu yang paling berilmu itu. Ya. Nabi tidak mengatakan nanti terakhir baru disebutkan. Ya. Ya, nanti terakhir ini paling baru disebutkan apa? Yang paling tua umurnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tolak ukurnya memang bukan umur, bukan usia, tapi tolak ukur yang paling utama adalah ilmu. Ya. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya. Ya, maksudnya ini paling hebat ilmunya tentang Al-Qur'an. Ya, kalau sama-sama ya bacaannya baru dilihat lagi. Yang paling hebat ilmunya tentang sunnah, masih berkaitan masalah apa? Ilmu ini, masih penilaian masalah ilmu. Ya. Kalau sama lagi ya masih dilihat lagi dari siapanya? Hijrahnya, masih berkaitan masalah agama. Nanti terakhir baru apa? Dilihat usianya. Jadi tolak ukur usia itu paling terakhir sudah. Ya, paling terakhir. Itu artinya walaupun usianya tua, kalau tidak bagus bacaannya, ya jangan diangkat jadi imam. Walaupun ini masih kecil, kalau bagus bacaannya, ya banyak hafalannya, bagus bacaannya, itu saja yang diangkat menjadi imam. Karena ukurannya bukan usia, tapi ukurannya adalah bacaannya. Bagus atau tidak? Nah, itu dia. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ikhwah. Iqtida'ul muftariq bil mutanaffil wa aksu. Ya. Bolehnya orang yang sholat wajib bermakmum di belakang orang yang sholat sunnah. Dan juga sebaliknya. Ya. Bolehnya orang yang sholat sunnah bermakmum di belakang orang yang sedang sholat wajib. Ya. Ini yang dibahas oleh ulama tentang perbedaan niat. Ya. Atau kita katakan bolehnya berbeda niat antara imam dengan makmum. Ya. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Dan beda niatnya. Ya. Atau sebaliknya. Imamnya ya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Jadi tidak ada masalah. Ini adalah hal yang boleh. Jelas sampai sini, Pak? Ya. Di bulan Ramadan misalkan, ya, kita datang ke masjid. Belum salat Isya. Ternyata sampai di masjid, ya. Jamaah sudah salat tarawih. Ya. Sampai di masjid, jamaah sudah salat tarawih. Sementara salat tarawih. Ya. Bagaimana ini kita mau langsung ikut salat tarawih? Belum salat Isya, ya kan? Ya. Bagaimana ini? Apakah sholat sendirian dulu di belakang salat isya sendirian di belakang, setelah itu baru ikut salat tarawih bersama imam? Ya tidak, langsung saja Pak I, ikut bersama imam. Ya, imamnya salat tarawih, ya antum yang terlambat datang belum salat isya, ya niatkan salat isya. Ya, niatkan salat isya. Ini tidak ada masalah. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Atau bisa kan berikan contoh dulu yang lain. Ya. Terlambat salat duhur misalkan. Masuk masjid, ada orang salat. Ya, antum ikut di situ. Ada orang salat, antum ikut. Ternyata orang yang salat ini salat sunnah. Ya. Ternyata orang yang salat ini salat sunnah rawatib misalkan. Antum ikut sholat, mau sholat duhur. Tidak ada masalah. Imamnya sholat sunnah, antumnya sebagai makmum sholat wajib. Ya. Atau sebaliknya, ya, imamnya sholat wajib, antum yang sholat sunnah. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Datang ke masjid, jamaah sudah selesai. Dia baru mau sholat duhur. Panggil salah seorang dari jamaah, menemani dia sholat. Iya, yang dia panggil ini salat apa dia? Yang dia panggil ini salat sunnah, enggak mungkin salat duhur lagi karena dia sudah salat duhur bersama imam. Iya. Antum yang salat wajib, salat duhur, iya. Jamaah ini yang sudah salat duhur tadi dipanggil menemani, ya, menemani salat, tentunya niatnya dia salat apa? Salat sunnah. Enggak mungkin niatnya double salat duhur dua kali. Ya, dalam satu hari. Itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Apa dalil yang menunjukkan hal ini, kawan? Ya. An Jabir anna Mu'ad bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yarji'u fa ya'ummu qaumah. Dari Jabir boleh bercerita bahwasanya Mu'ad bin Jabal beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu beliau kembali kepada kaumnya dan menjadi imam di sana. Jadi Mu'ad bin Jabal ini, ya, salat berjamaahnya selalu hadir di Madinah. Mu'adz bin Jabal salat berjamaah hadir dia di Madinah, di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat duhur, salat asar, salat isya, ya, hadir di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Sebentar kalau sudah salat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Nabi, ya, dia pulang di kampungnya yang ada kompleksnya tersendiri, ya, di kampungnya di luar Madinah, ya, tapi tidak terlalu jauh dari Madinah. Ya, nah, sampai di sana nanti Mu'adz dia jadi imam di sana. Ya, sholat duhur dulu di sini di Masjid Nabawi. Setelah sholat duhur, dia pulang ke kampungnya. Ya, di kampungnya ada musola, misalkan, ada masjid di situ. Dia lagi yang jadi imam di situ. Padahal dia sudah sholat duhur bersama Nabi. Berarti sholat apa dia ini lagi bersama masyarakatnya di situ? Sholat sunnah. Gak mungkin sholat duhur di Masjid Nabawi bersama Nabi. Sampai di kampungnya di sana, mau sholat duhur lagi. Ya. Ya, salat duhur bersama Nabi sampai di sana dia salat sunnah. Ya, makmum yang dia, ya, makmum yang ikut sama beliau salat apa? Baru salat duhur. Ya, baru salat duhur. Wa an Yazid ibn al-Aswad annahu shalla ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa gulam syab. Falamma shalla idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid. Fada'a bihima faji'a bihima. Tur'adu fara'isuhuma. Faqal ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Dari Yazid bin Aswad. Beliau bercerita bahwa pernah suatu ketika beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau masih gulam, belum balik, masih anak-anak. Maka tatkala selesai salat, ya, tiba-tiba ada dua orang pemuda yang tidak ikut sholat. Duduk-duduk di salah satu sudut masjid. Ya. Setelah selesai sholat, ternyata ada dua orang pemuda tidak ikut sholat berjamaah. Tapi justru duduk-duduk saja di, ya, di sudut masjid. Maka dipanggil. Maka kedua pemuda pun didatangkan. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, ma mana'akuma antusalliya ma'ana. Ya. Apa yang menghalangi kalian berdua? Ya, untuk ikut sholat bersama kami. Kenapa cuma duduk-duduk kami, kita-kita ini sholat? Kamu, ya, berdua hanya duduk-duduk saja. Qala, keduanya mengatakan, kalau sholaina fi rihalina. Ya Rasulullah, ya, kami sudah sholat di rumah. Ini sudah sholat wajib di rumah. Sudah sholat wajib di rumahnya, baru dia datang ke masjid. Iya. Sampai di masjid, ternyata Nabi dan para sahabat sedang sholat. Karena dia sudah sholat di rumahnya, maka dia tidak ikut lagi sholat di masjid bersama Nabi SAW. Maka apa kata Nabi? La taf'alu. Jangan lakukan ini. Ya. Jangan lakukan hal yang seperti ini. Ya. Datang di masjid, mendapati orang sholat di masjid, cuma duduk-duduk, enggak mau ikut. Jangan lakukan hal yang seperti ini. Inna shalla ahadukum fi rahlihi thumma adraka al-imam wa lam yusalli falyusalli ma'ah fa innaha lahu nafilah. Ya, jika salah seorang di antara kalian yang sudah salat di rumahnya. Ya. Sudah salat di rumah? Ya, di rumahnya. Kemudian dia datang ke masjid dan dia mendapati ya imam yang jamaah di masjid belum salat, maka hendaknya dia salat lagi bersama imam, dia ikut lagi salat. Ya, dan itu salat sunnah bagi dia. Ya, salat sunnah bagi dia. Jelas sampai sini, ikhwah? Ya, misalkan hujan. Ya, waktu duhur hujan keras. Akhirnya dia salat di rumahnya. Kan boleh tidak ke masjid, iya. Salat duhur, salat berjamaah kalau hujan. Dia salat di rumahnya. Ya. Karena hujan deras. Ternyata selesai salat, hujannya berhenti, baru iqamah di masjid. Ya, baru iqamah di masjid. Ya, dia ke masjid. Karena ada kebutuhan, ada keperluannya atau mungkin karena mau ikut taklim di masjid. Ya. Ya, dia sudah salat di rumahnya karena hujan deras, akhirnya enggak datang ke masjid. Setelah berhenti hujan, dia datang ke masjid, ternyata orang baru salat di masjid. Maka bagaimana ini? Ah, ikut lagi salat. Ya, ikut lagi salat. Salat yang dia lakukan di masjid ini salat apa? Salat sunnah. Imamnya apa? Salat wajib. Ya, imamnya salat wajib. Ini menunjukkan apa, ikhwah? Bolehnya berbeda niat dalam salat. Imamnya sholat wajib, ya makmumnya sholat sunnah. Ataukah sebaliknya, ya imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Itu tidak ada masalah. Ya itu tidak ada masalah. Kemudian pembahasan berikutnya, iqtida'ul muqim bil musafir wa aksuhu. Ya. Orang yang mukim ikut menjadi makmum di belakangnya imam yang musafir atau sebaliknya, ya, yang imam musafir yang makmumnya apa mukim, ataukah sebaliknya yang imam adalah orang mukim dan makmumnya orang musafir. Ya, dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Ya dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Antum musafir, antum yang jadi imam, makmumnya adalah orang mukim. Ya. Atau yang menjadi imam orang mukim, antum yang musafir ikut menjadi makmum, ini juga tidak ada masalah. Dua-duanya dibolehkan. Ali bin Umar qol, shalla Umar bi ahli Makkah az-zuhra. Fa sallama fi rak'atayn thumma qol, atimmu salatakum ya ahli Makkah fa inna qaumun safar. Ya. Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar berkata bahwa Umar, ya, bapaknya, ya, salat mengimami penduduk Mekah, salat duhur mengimami penduduk Mekah. Ya, Umar bin Khattab yang menjadi imam, ya, yang menjadi makmum adalah penduduk Mekah, orang-orang yang mukim. Ya. Umar bin Khattab kan posisinya musafir. Kan dia kan sudah hijrah ke Madinah. Ya, Umar ke Mekah. Ya, ketika di Mekah, beliau menjadi imam salat duhur. Ya, makmumnya adalah orang-orang Mekah, orang-orang mukim. Fa sallama fi rak'atain. Maka beliau salam setelah dua rakaat. Ya. Selesai dua rakaat, Umar salam karena beliau orang yang musafir. Orang musafir kan cuma dua rakaat. Ya. Duhur dua rakaat, asar dua rakaat, isya dua rakaat. Setelah dua rakaat beliau salam, kemudian beliau mengatakan atimmu salatakum. Wahai para jamaah sekalian, ya, silakan sempurnakan salat kalian. Ya, tambah lagi, jangan ikut salam sama saya. Fa inna qaumun safar. Ya. Karena sungguhnya kami ini Ya, lagi safar, sedang safar. Jadi kami salam dua rakaat karena kami ni apa sah? Safar. Adapun kalian yang penduduk Mekah di sini, maka silakan sempurnakan salat kalian. Kalau memang salat duhur, ya tambah lagi dua. Kalau salat salat asar, ya tetap tambah dua. Ya, tambah lagi dua. Jelas ini? Ya. Injak talal musafir bil mukim atamma. Ya. Namun jika orang yang musafir, ya, ikut bersama imam yang mukim, maka orang yang musafir itu dia cukupkan juga 4 rakaat. Ya, dia ikut apa? Imam. Jelas sampai sini, ikhwah? Ya, orang yang musafir kan ya, salatnya 2 rakaat. Ya, antum musafir, antum salat sendirian, maka salatnya dikurangi menjadi 2 rakaat saja. Yang 4 dikurangi menjadi 2. Salat duhur, salat asar, salat isya, ya, dikurangi menjadi 2 rakaat. Kapan ini? Kalau salat sendirian atau salat berjamaah dan yang menjadi imamnya adalah orang musafir. Jelas ini? Salat berjamaah dan yang menjadi imamnya adalah orang musafir atau satu rombongan. Ya. Salat sendirian atau salat berjamaah tapi satu rombongan semuanya orang musafir. Ya, di kapal misalkan di pelni, ya. 2 rakaat semua karena semuanya situ orang musafir itu kalau di pelni, enggak ada yang tidak musafir itu kalau di pel, ya, di pelni. Ya, Makassar Surabaya, salat di kapal. Ya. 2 rakaat karena semua yang ada di kapal itu orang musafir semuanya. Ya. Paham ini? Atau antum yang menjadi imam dan yang makmum ini orang-orang mukim tetap 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Jadi salat sendirian 2 rakaat. Atau salat berjamaah tapi satu rombongan satu jamaah ini semuanya orang musafir. Ya, makmum dan imam semuanya orang musafir juga 2 rakaat. Atau ke dia menjadi imam. Dianya yang musafir, dianya jadi imam, makmumnya ya, orang-orang mukim tetap juga 2 rakaat. Sebagaimana dilakukan oleh siapa tadi? Umar bin Khattab ketika beliau mengimami orang-orang Mekah. Ya, yang mukim tetap beliau salam setelah 2 rakaat. Ya, tetap salam setelah 2 rakaat. Tetapi jika orang yang musafir ikut di belakang imam yang mukim, maka yang musafir dia ikuti imam. Kalau imamnya sholatnya 4 rakaat, maka dia ikut juga 4 rakaat. Jelas sampai sini? Antum dari Bantai. Safar ke Makassar. Hingga sholat duhur di Jenai Ponto. Yang menjadi imam adalah imam rawatib di masjid tersebut. Berapa rakaat imamnya ini sholatnya? 4 rakaat. Ya, maka sebagai makmum, walaupun musafir, harus juga ikut 4 rakaat. Jelas sampai sini? Harus juga ikut ya 4 rakaat. Apakah dia ikut dari awal? Apa sama saja? Dia ikut dari awal ya bersama imam. Imamnya takbir, dia juga ikut takbir. Ya. Ataukah dia terlambat? Walaupun dia terlambat, tetap dia harus cukupkan ya 4 rakaat. Bisa dibaca sampai sini, kawan? Dan ada juga itu pendapat. Ya. Kalau ya, dia musafir dan singgah sholat berjamaah. Ya. Kalau dia mendapati imam 2 rakaat, maka 2 rakaat saja dia langsung salam bersama imam. Paham ini? Sholat duhur. Ya. Dia terlambat 2 rakaat. Berarti sisa berapa rakaat yang dia dapat? 2. Ya. Ada juga pendapat bahwasanya ya ikut saja salam bersama imam. Kenapa? Kan musafir. Musafir kan cuma 2. Sekarang sudah cukup 2. Maka salam bersama imam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bahwasanya ya, yang kuat itu ditambah lagi 2 rakaat. Ya, karena imamnya salatnya itu 4 rakaat, maka ya dia juga harus menyempurnakan 4 rakaat. Walaupun memang itu ada pendapat. Ya, ada pendapat yang mengatakan demikian bahwasanya kalau imamnya kita masbuk dan mendapati imam 2 rakaat, ya maka ya ikut saja salam bersama imam, ya ikut saja salam bersama imam. Ada ya pendapat demikian, ya demikian. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan hal ini, Am Musa ibn Salamah al-Hudzali qol, sa'altu Ibn Abbas, kaifa usalli idza kuntu bi Makkah, idza lam usalli ma'al imam? Fa qala raka'ataini sunnatu Abi al-Qasim. Dari Musa ibn Salamah al-Hudzali boleh berkata bahwa saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya, bagaimana tata cara sholatnya saya, ya, kalau saya ada di Mekah dan saya sholat sendirian, ya, saya tidak ikut berjamaah. Ya. Faqol rakatai, maka Ibn Abbas menjawab bahwasanya, ya, dua rakaat saja. Ya, dua rakaat saja. Kenapa? Karena dia ini musafir. Ya, dua rakaat saja kalau kamu sholat sendirian. Sunnatu Abi al-Qasim. Ini sunnahnya Abul Qasim. Ya, dua rakaat saja karena kamu itu apa? Musa, ya, musafir. Wan Abi Mijlaz qol qultu li Ibn Umar. Saya bertanya kepada Abdullah bin Umar, al-musafir yuridu rak'atain, yudriku rak'atain salatil qaum, yakni al-muqimi. Atujizih rakaatan yusalli bi salatihim, fadhahik wa qala yusalli bi salatihim. Ini kasus yang kita sebutkan tadi. Abu Mijlaz bertanya kepada Abdullah bin Umar bahwa bagaimana, ya, orang yang musafir dia mendapati dua rakaat bersama imam, ya, dia jumpai imam mukim dua rakaat, ya. Apakah cukup dua rakaat saja karena dia musafir, atau tetap yusalli bi salatihim, ya, salat seperti salatnya mereka. Salatnya mereka berapa rakaat? Empat rakaat. Jelas ini sama yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi terlambat dua rakaat. Sisa dua rakaat yang dia dapat. Ya, apakah dia salam setelah dua rakaat ikut bersama imam, ataukah tetap dia menambah lagi dua rakaat dicukupkan empat rakaat? Ya. Maka Ibnu Abbas apa Ibnu Umar tertawa, ya. Abdullah bin Umar ketawa ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Apakah sholatnya dua rakaat, salam bersama imam, atau dicukupkan dalam empat rakaat? Maka Abdullah bin Umar, ya, tertawa. Lalu beliau mengatakan, yusalli bi salatihim. Ya. Dia harus sholat seperti sholatnya imam. Sholatnya imam tadi berapa rakaat? Ya, empat rakaat. Artinya tidak boleh dia salam, ya, bersama imam, ya, dengan alasan dia musafir, tetap dia harus mencukupkan dan menggenapkan apa? Empat rakaat. Jelas sampai sini, kawan? Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang ya mirip dengan ini. Ya. Bagaimana misalkan kalau kita awalnya ikut bersama imam, namun setelah itu batal sholat kita dan kita pergi berwudu kembali, ternyata imamnya sudah selesai. Bisa di sini, kawan? Antum musafir. Iya. Singgah di Jeneponto. Salat Isya. Ya. Yang menjadi imam orang Jeneponto. Orang di tempat situ. Bagaimana ini? Antum kan harus ikut berapa rakaat? Empat rakaat. Ya. Imamnya kan salat Isya-nya empat rakaat. Berarti, ya, makmum ini walaupun dia musafir, kita kuatkan harus juga ikut sampai empat rakaat. Dia ikut bersama imam empat rakaat. Ya. Ternyata di rakaat terakhir dia batal sholatnya. Paham ini? Di rakaat terakhir batal sholatnya. Akhirnya dia keluar. Ya, pergi berwudu. Setelah berwudu, ternyata imam sudah selesai. Ya, imam sudah selesai. Sudah bubar orang. Nah, sekarang apakah dia sholatnya empat rakaat atau sholatnya dua rakaat saja? Karena dia sekarang ini sholat sendirian, tidak lagi sholat berjamaah. Paham ini? Kalau dia apa ikut imam dari awal sampai akhir, kan apa? Harus empat rakaat? Empat rakaat. Ya. Sekarang dia awalnya ikut imam. Ya, dia ikut imam tadi. Ya, ternyata sudah di rakaat terakhir duduk tasyahud sudah hampir salam, batal wudunya. Dia pergi berwudu, kembali lagi ke masjid. Ya, bubar mi orang. Berarti sekarang dia sholat sendiri, sendirian. Ya, sekarang dia sholat sendiri, ya sendirian. Apakah tetap 4 rakaat ataukah 2 rakaat saja? Karena dia musafir dan sekarang sudah tidak berjamaah lagi. Kalau toh dia berjamaah maka dia yang menjadi imam. Ya kan? Jelas ini bentuknya, ikhwah. Jelas ini? Ya. Jawabannya tetap harus 4 rakaat. Ya, jawabannya tetap harus 4 rakaat. Karena dia mengganti. Karena posisinya apa, ikhwah? Dia mengganti. Tadi dia kan ikut bersama imam. Iya. Ketika dia bersama imam tadi, berapa kewajibannya? 4. Ternyata di akhir sholat batal. Dia pergi berwudu, kembali lagi sholat. Maka sholat yang melakukan sholat apa ini? Dia ganti tadi ini. Ya. Tadi yang 4 rakaat ini kan tidak selesai. Ya. Ketika dia batal wudunya dan mau sholat lagi, berarti yang diganti yang ini nih, yang batal tadi. Ya. Berapa tadi yang batal? Seharusnya 4. Maka gantinya juga harus apa? 4. Ya. Gantinya juga harus ya harus 4. Ini disebutkan oleh ya ulama. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jelas ini ya? Ya. Karena hal yang seperti ini kadang ya, kadang apa ikhwah? Ya, kadang terjadi hal yang seperti ini. Ya, awalnya ikut bersama imam, ya, ternyata akhirnya batal wudunya, dia keluar, ya, balik lagi masuk, imam sudah salam. Akhirnya dia mengambil inisiatif, kalau begitu saya sholat 2 rakaat saja, karena sekarang saya sudah tidak ikut imam mukim. Saya tidak mengikuti lagi imam yang mukim, tapi sekarang saya sholat sendirian. Ya, saya sholat sendiri, ya, sholat sendirian. Tetap harus sholat 4 rakaat. Ya, karena ini sekarang posisinya mengganti. Karena sekarang ini posisinya mengganti. Kemudian, ya, pembahasan berikutnya. Iqtida'ul qadir alal qiyami bil jalis wa annahu yajlisu ma'ah. Ya. Orang yang mampu berdiri, ya, bermakmum di belakang imam yang sholat duduk, karena imamnya tidak bisa berdiri, maka makmumnya juga ikut sholat duduk. Paham ini? Makmumnya sehat, bisa berdiri. Tapi imamnya sakit, nggak bisa sholat berdiri. Jadi imamnya sholat duduk. Maka makmumnya juga ikut sholat duduk. Jelas sampai sini, ikhwah? Ya. Di masjid. Imamnya sakit, nggak bisa berdiri. Ya, antum makmum sehat, bisa berdiri. Ya, tapi karena imamnya sholat duduk, maka makmumnya juga ya ikut sholat duduk. Dalam rangka apa ini? Mengikuti imam. Tadi kan sudah dibahas, tidak boleh menyelisihi imam dalam hal apa? Gerakan. Ya, tidak boleh menyelisihi imam dalam hal gerakan. Ya, karena imamnya duduk, maka makmumnya juga apa? Duduk. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, kata beliau, saqata Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha. Tiqhul aiman fadakhalna alaihi na'udu fa hadratis shalah fa shalla bina qa'idan fa shallaina wara'ahu qu'udan. Falamma qada shalah qala innama ju'ila al-imamu li'utamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada ya fasjudu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah ya jatuh dari kudanya. Nabi naik kuda, Nabi jatuh. Fajuhisyah, ya syikuhul aiman, ya juhisyah. Mungkin kalau kita sekarang ini kayak kosoleo, ya di bagian kanannya. Agak kosleo di bagian lambung kanannya. Nabi enggak bisa berdiri. Sakit, jatuh dari kudanya. Maka kami masuk menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu salat tiba, maka Nabi mengimami kami dalam keadaan beliau duduk. Maka kami pun salat di belakangnya, salat duduk. Ya, Nabi karena jatuh dari kudanya sakit, enggak bisa salat berdiri. Nabi menjadi imam mengimami sahabat. Ya, salat duduk Nabi. Maka makmumnya juga di belakang, semuanya salat duduk. Ya. Walaupun makmumnya sehat-sehat semua, karena imamnya duduk, maka semuanya duduk. Lalu Nabi SAW menyebutkan, bersabda, innama ju'ilal imamu liuttama bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jika imamnya takbir, maka takbirlah. Jika imamnya sujud, maka sujudlah. Jika imamnya bangkit, maka bangkitlah. Jika imamnya mengatakan, sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah, Rabbana walakal hamd. Ya. Ucapkanlah, Rabbana walakal hamd. Dan wa inna shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'un. Jika imamnya salat duduk, maka salat duduklah semuanya. Ya, salat duduklah semua, ya, semuanya. Kemudian dalam hadis Aisyah, ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin, fa shalla jalisan. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengeluh kesakitan. Maka beliau salat duduk. Ya, beliau mengimami dalam keadaan beliau duduk karena sakit. Maka kaum yakni makmum para sahabat radhiyallahu anhum salat di belakangnya Nabi berdiri. Ya. Fa asyara ilaihim an injlisu. Maka Nabi memberikan isyarat agar mereka itu duduk. Ya. Jadi awalnya Nabi sholat duduk. Sahabat awalnya sholat berdiri. Ya. Mungkin pikirannya sahabat ya Nabi sholat duduk karena Nabi apa? Sakit. Ya. Kita tetap berdiri karena kita apa ini? Ya sehat. Ya. Dalam sholat ini, sementara sholat ini, Nabi tahu bahwa jamaah di belakang ternyata mereka berdiri. Maka Nabi memberikan isyarat. Ya. Agar mereka itu apa? Duduk, ya. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi memberikan isyarat kepada makmum, ya. Dipahami dari isyarat tersebut agar para sahabat itu, yakni para makmum semuanya, ya, duduk. Maka tatkala selesai salat, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innama ju'ilal imamu liuttama bi. Imam itu diangkat untuk diikuti sampai akhir hadis, ya. Fa inna shalla jalisan fasallu julusan. Kalau imamnya salat duduk, maka salat duduklah semua, ya, semuanya. Baik. Sedikit lagi, ikhwah. Pembahasan berikutnya al-ma'mumul wahid yaqumu an yaminil imami bi hadaihi sawa. Ya. Kalau makmumnya hanya satu, maka makmum itu berdiri di sebelah kanan imam, sejajar. Ya. Imam kan biasanya di depan. Makmum itu apa? Di belakang. Ya. Makmum itu berdiri di belakang imam. Kalau makmumnya lebih dari dua. Ya. Ya. Kalau makmumnya apa? Lebih dari satu. Ya. Dua atau lebih. Lebih dari satu. Dua atau lebih. Maka makmum itu berdiri di belakang imam. Adapun kalau makmumnya hanya satu. Makmumnya hanya satu. Maka makmum berdiri di samping kanan imam sejajar. Biasa kita lihat. Ya, di sebelah kanan tapi agak di belakang sedikit. Iya. Ya, makmum agak mundur. Ya, yang benarnya tidak. Ya, berdiri sejajar saja dengan apa? Imam. Jelas sampai sini, ikhwah? Kalau antum jadi imam, makmumnya hanya satu, maka makmumnya dikasih berdiri sejajar, ya, sejajar dengan antum yang imam di samping kanan. Kalau dua, maka di belakang, ya, di belakang. Kalau dua maka di belakang. Kecuali kalau perempuan. Ya, kecuali kalau ya perempuan antum salat di rumah berjamaah bersama istrinya misalkan. Ya, karena hujan dia ke masjid, salat di rumah, istrinya mau ikut salat. Enggak ada masalah. Ah, tapi tetap di belakang. Ya, jangan kasih berdiri di sampingnya. Ya, sejajar dengan dia. Tetap apa di belakang karena perempuan. Tapi kalau laki-laki, ah, maka berdiri saja. Ya, berdiri sejajar. Ya, sejajar dengan imam. Jelas sampai sini? An ibn Abbas qala, "Bittu fi baiti khalati Maimunah." Fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a thumma ja'a fasalla arba'a rakaat thumma nama thumma qama faji'tu faqumtu an yasarihi faja'alani an yamini. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas beliau berkata, saya pernah bermalam ya di rumah bibi saya Maimunah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya. Kemudian setelah itu Nabi salat ya 4 rakaat. Ya, salat lail 4 rakaat. Kemudian Nabi tidur. Kemudian setelah itu Nabi bangun lagi. Ya, Nabi salat isya. Setelah salat isya Nabi salat lail dulu 4 rakaat. Ya, kemudian tidur. Ya, kemudian Nabi apa? Berdiri lagi. Ya, bangkit lagi mungkin di akhir-akhir malam Nabi bangun lagi ya untuk salat. Maka kata Ibnu Abbas, saya juga ikut bangun. Ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu an yasari, maka saya berdiri di sebelah kirinya. Ya, Nabi salat, Abdullah bin Abbas ikut salat. Ya, berarti Abdullah bin Abbas bermakmum, ya. Nabi imam, Ibnu Abbas menjadi makmumnya sendirian. Beliau berdiri di samping kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau faja'ani an yamini. Maka Nabi pindahkan saya. Ya. Nabi pindahkan saya di sebelah kanannya. Jadi Ibnu Abbas berdiri awalnya di samping kiri Nabi, kemudian Nabi memindahkan Ibnu Abbas ya agar beliau berdiri di samping kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kalau makmum itu hanya satu orang, maka berdiri di samping kanan sejajar dengan imam. Al-itsnani fasa'idan fasa'idan yaqumani shaffan khalfal imam. Ya. Adapun kalau dua orang atau lebih, maka dua-duanya berdiri di belakang imam. Kalau makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Ya, seperti ini yang kita ya sebutkan tadi ya. Ya, sebutkan tadi. Tapi kalau misalkan makmumnya dua orang. Ya, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, satu laki-laki, satu perempuan. Sekarang bertiga. Ya, imam laki-laki. Makmum satu laki-laki. Ya, satu perempuan. Ya, satu perempuan. Jelas sampai sini? Ya. Salat di rumah misalkan, ya. Bapak ya menjadi imam. Ya, anaknya laki-laki jadi makmum, ya. Kemudian ibunya atau istri, ya istrinya juga jadi makmum. Bagaimana ini posisinya kalau seperti ini? Ya. Makmum yang laki-laki ini yang hanya satu orang tetap berdiri sejajar dengan imam. Makmum yang hanya satu orang ini yang laki-laki berdiri sejajar dengan imam. Ya, makmum yang perempuan ya tetap di belakang. Ya, tetap di belakang. Jangan bikin tiga sob. Ya, imam paling depan. Ya, sob kedua satu orang. Ya, laki-laki. Sob ketiga satu orang lagi ya perempuan. Ya, tidak. Ya. Tapi makmum yang hanya satu orang ini berdiri di samping ya imam sejajar. Jelas sampai sini, ikhwan? Baik. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah taala ya, kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya, pembahasan yang baru yaitu wujub taswiyatish shufuf. Ya, wajibnya meneruskan shaf. Ya, wajibnya meneruskan shaf. Ada satu lagi, ikhwah, sebelum terakhir kita sempurnakan faedah ini. Ya, kalau yang menjadi imam adalah perempuan, ya, salat berjamaah ya imamnya dan jamaahnya semuanya perempuan ya, maka ya yang imam itu berdiri di tengah shaf ya, tidak maju dia ya. Kalau laki-laki kan imamnya paling di depan, shaf pertama di belakang imam. Kalau yang menjadi imam adalah perempuan dan makmumnya semuanya juga perempuan, maka tidak maju ya, tetap di tengah-tengah shaf saja. Paham ini? Jadi makmum dengan imam ya sejajar. Ya satu shaf saja. Satu shaf. Ya kiri kanannya ya kiri kanan imam ada makmum. Ya kiri kanan imam ada makmum. Ya adapun kalau imamnya adalah perempuan dan ya makmumnya ada laki-laki, maka itu yang tidak diboleh. Ya, tidak dibolehkan. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh siapa itu? Aminah Wadud ya. Ya, yang buat gempar itu di Amerika. Ya, salat Jumat ya, dia yang menjadi imam, sementara jamaah ya laki-laki. Ya. ada yang mengatakan bahwa rakaat ketiga dan keempat tidak harus membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, ini yang sunnahnya. Syekh Utsaimin juga menyebutkan seperti itu. Ya, kalau sholat duhur, ya, rakaat pertama dan kedua disunnahkan membaca surah-surah pendek atau ayat-ayat pilihan setelah bacaan surah Al-Fatihah. Adapun rakaat ketiga dan keempat, maka dicukupkan dengan surah Al-Fatihah saja. Jika imam sholat berdiri, sementara ada makmum yang tidak mampu berdiri, apakah boleh duduk? Ya, boleh. Ya. Boleh? Ya. Boleh duduk. Karena kalau diharuskan berdiri juga sementara tidak mampu, ya. Malah tambah tidak mampu itu. Tapi kalau misalkan makmumnya itu dia bisa ya kuat berdiri satu rakaat, ya, nanti rakaat kedua dan seterusnya misalkan tidak mampu lagi, maka tidak boleh dia duduk dari awal. Jelaskan sini. Jadi makmum yang tidak mampu salat berdiri dari awal sampai akhir, ya, ya, kita katakan tetap dia ikut berdiri dulu. Ya, kalau dia mampu berdiri untuk satu rakaat atau setengah rakaat misalkan, tetap dia berdiri dulu. Nanti kalau tidak mampu baru salat duduk. Ya, enggak boleh. Dia dari awal langsung duduk. Sementara dia bisa berdiri walaupun tidak lama. Ya, kalau mampunya hanya satu rakaat, ya satu rakaat saja. Setelah itu baru duduk. Apakah benar bahwa bagian bawah dagu termasuk aurat bagi perempuan? Ya, aurat. Ya, apalagi kalau kita menguatkan bahwasanya wajah itu harus ditutup, berarti ya lebih masuk lagi. Apakah hukum menggunakan tasbih? Biji-biji tasbih kan itu yang dimaksud ya? Ya, saat berzikir setelah salat ya. Allahu a'lam bishawab. Ulama ada yang mengatakan itu bid'ah. Ya, ada yang mengatakan bukan bid'ah, tapi menyelisihi sunnah. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah ya, beliau tidak sampai menghukumi itu bid'ah ya. Namun itu melakukan amalan ya yang apa? Yang tidak ada tuntunannya, ya, tidak ada tuntunannya meninggalkan sunnah, ya, sunnahnya menghitung tasbih, ya, takbir, ya, dengan menggunakan jari, ya, jari-jari tangan saja, ya, ya, subhanallah, ya, tangan kanan saja, ya, tidak sampai ke tangan, ya, ke tangan kiri, tapi kalau dia menggunakan biji tasbih, ya, Allahu a'lam, Syekh Utsaimin mengatakan, ya, tidak sampai pada tingkat bid'ah. Terkait siapa yang lebih berhak diangkat menjadi imam, mulai dari bacaan, salat, sunnah, hijrah dan sebagainya. Nah, pertanyaan Anas, kalau itu kan mungkin bisa diterapkan di masjid yang rutin, tapi kalau misalkan di terminal atau bandara, itu kan tidak ada imam tepatnya, imam tetap dan jamaah mungkin tidak saling kenal. Apa bisa diterapkan seperti itu di tempat-tempat keramaian seperti itu? Kemudian yang kedua, kalau misalkan di satu masjid ada yang memang hafalannya lebih banyak, cuman dia dari sisi tempat sholat banyak menyelisih sunnah Nabi, misalkan kalau dia diangkat jadi imam, nanti dia kumat atau mengeraskan zikirnya setelah sholat yang banyak menyelisih sunnah, apa tetap bisa diangkat dia seperti itu? Baik. Ya, kalau yang pertama tadi di masjid-masjid yang apa? Kalau kayak di bandara, ya. Itu kan biasanya memang kalau kayak di musala itu kan tidak ada imam rawatibnya. Ya, artinya siapa yang rombongan ya masing-masing rombongan saja kalau seperti itu, artinya masing-masing rombongan saja melihat siapa yang di antara mereka ini ya yang dianggap lebih berilmu yang paling bagus. Biasanya kalau kita datang dengan orang-orang awam, dilihat dari penampilannya kita, ya, biasanya kita yang didorong. Wah, ini panjang jenggotnya, ya, pakai jubah-jubah, ya. biasanya seperti itu. Dia yang ini ya ditunjuk ini husnuzon ya. Ya. Husnuzon ya, berbaik sangka saja karena kita kan tidak bisa memastikan. Ya Allah alam kalau kita lihat hadisnya ya tetap berusaha ya, tetap berusaha mencari siapa yang paling bagus. Makanya kalau misalkan kita satu rombongan kan kita tahu temi. Ya, kita tahu oh ya ini si ini dia yang kita angkat jadi imam. Tapi kalau misalkan kita cuma sendiri ya, ya cuma kita ya sendiri berdua atau misalkan hanya berdua bertiga ya, dan ada juga rombongan-rombongan yang lain di situ ya, biasanya ya jamaah saja yang menunjuk, dilihat-lihat siapa penampilannya yang lebih meyakinkan ya, ya siapa yang lebih meyakinkan penampilannya dia itu yang di, ya yang ditunjuk ya. Adapun yang kedua ya Allahu a'lam bishawab ya, kalau seperti itu karena Nabi SAW menyebutkan ya ummu ya ya ummu aqra'ukum likitabillah ya, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam adalah yang paling bagus bacaan ya, yang paling bagus bacaannya. Cuma kan kalau dalam konteks di zamannya Nabi SAW yang artinya para sahabatnya semuanya berilmu tentang sunnah, tentang apa tauhid ya, jauh dari ya jauh dari bid'ah ya kan ya, tauhidnya bagus, pengenalan tentang sunnah secara umum mereka paham, hanya walaupun mereka tentang ya, tingkat keilmuannya tentunya berbeda-beda juga ya, tapi secara umum mereka paham ya, paham sunnah ya, secara umum mereka paham ya, paham sunnah, paham ya tauhidnya ya, hanya kalau seperti yang disebutkan tadi ya, biasa ada orang bagus bacaannya ya, tapi dia misalkan ya lulusan pondok-pondok pesantren NU ya, ya banyak bedaannya ya, kita ini ya artinya sudah kenal-kenal sunnah ya, pernah belajar tata sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi berhubung bacaan kita yang masih apa ya, yang masih artinya ya, belum karu-karuan ya, ya belum begitu bagus, Allahu a'lam bishawab, kalau seperti ini ya kayaknya tetap dikedepankan yang lebih paham sunnah ya, dalam hal seperti ini karena mereka banyak melakukan pelanggaran ya, melakukan bid'ah di dalam salat, melakukan bid'ah dalam salat. Kemudian itu juga yang perlu diketahui ya, kategori dianggap bagus bacaannya ya. Kalau ulama ya, tentunya kalau ahli qiraah ya, yang dianggap bagus bacanya itu yang betul-betul fasih ya. Ya, yang dianggap bagus bacanya yang betul-betul ya fasih. Ya, kalau ulama-ulama yang lain ya mengatakan bahwasanya yang penting bacanya itu sudah bagus, dalam arti sudah benar. Ya, ya. Dalam arti sudah benar, sudah memenuhi standar lah. Ya, tidak harus bagus betul, tepat betul, ya makhrajnya betul, tepat betul, apanya panjang. Ya, panjang pendeknya. Seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwasanya ya, kadar yang harus terpenuhi dalam bacaan Al-Qur'an itu yang penting sudah tepat makhrajnya, panjang pendeknya, ya, dalam arti walaupun tidak 100%, tapi kalau sudah masuk syarat, itu sudah ya, masuk dalam kategori bagus bacaan sudah kalau sudah seperti ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab kalau hal yang seperti ini. Misalnya kami sebagai seorang imam khawatir, ya kami telah menjamah salat misalnya dua waktu dengan rutin pada tiga atau kemudian saya masuk ke rumah, kami bisa kembali untuk mengimani jamaah khawatir ketika misalnya tidak ada masalah. Iya, enggak ada masalah kalau memang ya jamaah di masjid masih menunggu. Ya, kalau jamaah di masjid masih menunggu, enggak ada masalah sebagaimana ya Mu'adz bin Jabal ya, sudah jelas-jelas. Ya. Apa masyarakat di tempat beliau jelas paham bahwasanya ya Mu'adz ini terlambat datang karena dia ikut dulu salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan mereka tetap menunggu sampai datang Mu'adz. Ya, mereka tidak mengambil inisiatif bahwasanya ya kita angkat imam yang lain saja karena Mu'adz insyaallah terlambat. Ya sudah salat di sana, ya. Sudah salat berjamaah bersama Nabi Ya, kita sebaiknya angkat saja imam yang lain, ya, yang belum sholat supaya tidak terlambat. Tidak demikian, ya, tidak demikian. Maka Allah alam bisawab, ya, tidak ada masalah kalau dia sudah jamak sholatnya karena hujan, kemudian dia keluar lagi mengimami. Ya. Secara konteks dari yang disampaikan pada saat itu yang berbeda. Karena kita tidak mampu mengambil istimbat dan menonton satu yang lainnya. Karena kita bisa bantu anak untuk sebelum berbuat di antara dua hilaf itu. Dan mungkin pendapat yang satu mungkin dari itu. Sehingga kami lebih yakin bahwa ini menonton satu dan yang lainnya. Karena ternyata persoalan itu selalu berulang. Kalau masalah hilaf yang seperti ini kan hilaf yang dari dulu. Ya, masalah menguatkan itu kan tergantung siapa yang menjelaskan. Ya. Kalau yang menjelaskan dan ustaz yang menguatkan tidak dapat, ya, ya, kita jamaah ya terbawa ikut menguatkan tidak terhitung. Ya, karena yang banyak diutarakan nanti itu adalah dalil-dalil yang mengatakan tidak dapat. Ya, tidak terhitung. Tapi kalau yang menjelaskan adalah yang berpendapat bahwasanya terhitung atau dapat, kan dia kan banyak juga ya mengutarakan. Ya, banyak yang mengutarakan. Hanya kita di sini mungkin saya bisa berikan apa? Ya, bahan pertimbangan di sini bahwa kalau memang ini hal yang diragukan, maka pilihan lebih selamat. Ya, tidak dihitung. Ya, itu yang paling selamat itu kalau tidak dihitung. Ya, itu yang paling selamat, itu yang paling berhati-hati, yang paling berhati-hati. Yang jelas ini adalah masalah ya ijtihadiyah. Yang mengatakan dapat tidak bisa kita salahkan. Ya, yang mengatakan tidak dapat, ya kita nggak bisa juga paksakan. Ya, yang mengatakan dapat tidak bisa kita paksakan, yang mengatakan tidak dapat tidak bisa kita paksakan. Yang jelas hanya satu yang benar. Ya, yang jelas hanya satu yang benar. Karena kebenaran itu hanya satu. Ya, kalau saya meyakini tidak dapat, misalkan, berarti saya meyakini bahwasanya, ya seperti itu tidak dapat. Berarti harus mengulang. Enggak boleh saya mengatakan boleh ji yang silakan. Saya enggak boleh mengatakan benar yang mengatakan itu dapat dan benar juga yang mengatakan tidak dapat. Enggak boleh. Ya, karena ini cuma satu yang benar. Kebenaran itu hanya pada kali ini kita mendapatkan itu lain. Jadi enggak boleh. Kita harus komitmen dengan pendapat kita. Karena itu artinya kalau kita berubah-ubah, ya. Masbut kali ini dapat. Ya, masbut yang lain dikatakan tidak dapat. Ya, kan seakan-akan dia batalkan itu salatnya yang dulu, ya. Nah, sekarang tidak dapat. Sekarang dianggap tidak dapat. Yang dulu dianggap dapat. Berarti kan dia seakan-akan dia apa? Bahwa salat yang dulu itu tidak sah. Ya. Ya, enggak boleh begitu. Kecuali kalau dia orangnya dia sudah bahas lagi, dapat lagi penjelasan akhirnya dia beralih lagi enggak ada masalah. Ya, bulan ini atau tahun ini ya selama ini diamalkan dapat. Ya, karena dapat lagi penjelasan yang baru berubah lagi ya. Kayaknya yang lebih tenang tidak dapat. Suatu saat berubah lagi ya artinya. Enggak ada masalah kalau seperti ini, berubah-ubah. Yang tidak boleh kalau yang seperti tadi kadang dapat kadang tidak dapat. Artinya sekarang akan dia amalkan dua-duanya. Ya, dia mau amalkan dua-duanya. Yang paling berhati-hati tentunya ya tidak dapat. Itu yang paling berhati-hati. Itu juga dikuatkan oleh Syekh ya Mukbil rahimahullah. Tapi jumhur ulama dan bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu seakan-akan ijma sudah itu. Ya, hampir sudah itu ya ijma yang mengatakan dapat. Ya, hampir sudah ya dikategorikan ijma yang mengatakan itu ya dapat. Ya, kalau Syekh Mukbil sendiri beliau mengatakan ya lebih berhati-hati tidak dapat. Tidak dihitung satu rakaat. Tapi ikhwah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.